Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semua selalu memujinya, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya, dan kita semua berlindung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Karena barang siapa yang Allah beri petunjuk ke jalan yang benar dan lurus, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita semua bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap yang diada-adakan di dalam agama ini adalah dihukumi sebagai perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam api neraka. Salawat dan salam yang tidak lupa untuk selalu kita kumandangkan kepada manusia terbaik dan termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya yang konsisten mengikuti tuntunannya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah masuk ke jenjang kedua dari pembahasan kitab Tauhid, atau tentang permasalahan Tauhid, atau level kedua, yang mana seperti pernah dijelaskan ini adalah merupakan manhaj atau metode belajar mengajar yang telah diterapkan di Islamic Center Jubail. Dan alhamdulillah kita terus akan konsisten melanjutkan kajian kita ini Walaupun kita lihat sedikit demi sedikit mulai berkurang, tapi bukan itu tujuan kita. Mungkin saudara-saudara kita dalam keadaan sibuk, ada kepentingan, dan semoga kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka, dan Allah berikan mereka kekuatan, kemudahan, dan taufik untuk bisa menghadiri majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam level 2 ini pembahasan pertama kita adalah tentang sejarah timbulnya penyelewengan akidah dalam kehidupan manusia. Karena perkara akidah ini adalah merupakan perkara yang prinsip. Perkara yang sangat penting di dalam Islam. Karena ini berhubungan dengan tauhid kita. Dasar pokok yang akan menjadikan agama kita kuat, keislaman kita kuat. Oleh karena itu, kita ingin sedikit menilik tentang sejarah timbulnya penyelewengan akidah di dalam kehidupan manusia, yang ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui, tidak ada seorang manusia pun yang Allah jadikan di dunia ini kecuali mereka dalam keadaan memiliki fitrah tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala, seperti telah kita ketahui, tidaklah menciptakan seluruh makhluk ini tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka segala hal yang bisa mendukung ketaatan dan peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di antaranya rizki yang Allah kucurkan dan Allah berikan kepada umat manusia. Dan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini yang Allah berikan adalah merupakan sarana untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, dan sering kita baca ayat ini, ayat 56 dan 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesakan seluruh peribadahannya hanya kepadaku. Seluruh apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditunaikan kecuali karena Allah dan kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah dalam kelanjutan ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak merasa dirugikan dengan kemaksiatan kita, atau sama sekali tidak akan mengangkat derajat Allah dengan peribadahan yang kita laksanakan, sama sekali. Karena sekali lagi dan sering kita diperingatkan bahwasanya yang butuh untuk beribadah, beriman adalah kita manusia. Dan ketika kita meninggalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan rugi? Manusia itu sendiri. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka para hamba, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Karena sungguhnya Allah tabaraka wa taala dialah pemberi rizki, dialah yang mengucurkan rizki kepada kita, kepada manusia, dan dialah yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dia yang maha sempurna dan maha segalanya. Jiwa manusia, saudaraku sekalian, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada fitrahnya. Dan jika jiwa tersebut dibiarkan tanpa ada pengaruh dari luar, tanpa terkontaminasi dari luar, maka akan tumbuh dalam keadaan dia mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengakui keuluhiyahan Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan akan tumbuh sebagai manusia yang mencintai Allah, menyembahnya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, tauhid selalu terpusatkan pada fitrah, sedangkan syirik sebagai lawannya adalah hal yang baru dan pendatang dalam fitrah tersebut. Setidaknya mengintervensi terhadap fitrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana an-nasu 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menurut fitrah tersebut, dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan apabila kita membaca sejarah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi berbondong-bondong berhijrah ke kota Madinah ketika itu, kemudian menetap di kota Madinah. Apa yang menyebabkan mereka berbondong-bondong dan berhijrah ke kota Madinah? Tidak lain karena tersebut di dalam kitab suci mereka, di Taurat, tentang ciri-ciri tempat yang akan diutus di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka ketahui. Dan ketika mereka berdampingan dengan kaum Aus dan Khazraj, sehingga kaum Aus dan Khazraj lebih mengetahui tentang berita akan kedatangan Nabi terakhir dibanding orang-orang Arab yang lainnya, atau penduduk-penduduk Arab yang lainnya, karena mereka berdampingan dengan Ahlul Kitab, dengan orang Yahudi, dan mereka belajar dari orang-orang Yahudi. Bukan hanya saja mereka tahu tentang tujuan utama orang-orang Yahudi tersebut pindah ke kota Madinah, tapi mereka juga belajar dan tahu bagaimana ciri-ciri fisik Rasul yang akan diutus di akhir zaman sebagai penutup para nabi. Makanya ketika orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang kaum Ansar, berada di kota Makkah dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung menyambut dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan membaiat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka berikrar, ayo kita dahului orang-orang Yahudi, jangan sampai kita kalah untuk beriman kepada Allah dan Nabi terakhir ini. Dan ternyata ketika ketahuan nabinya diutus dari orang Arab dan bukan dari kalangan orang Yahudi, mereka merasa sombong, protes, tidak terima, seakan-akan mereka tidak rela, dan menghujat Allah Subhanahu wa taala, kenapa nabinya diutus dari orang Arab. Mereka lancang ingin mengatur Allah. Siapa yang berhak membuat keputusan nabinya dari orang Cina, dari orang Indonesia, mau dari orang Rusia? Itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang hikmahnya ada dan ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini, dari sejarah ini kita bisa tahu bagaimana mereka mengetahui sebenarnya secara fitrah tentang kebenaran Islam, dan mereka mengetahui penyelewengan dalam agama mereka yang mereka lakukan. Ini jelas sesuai dengan apa yang Allah firmankan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak manusia yang terlahir ke dunia ini melainkan dilahirkan secara fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang berperan membentuk, menjadikan anak tersebut sebagai orang yang beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Tapi jelas seperti diberitakan oleh Allah SWT dalam ayat lain, tidak ada sebuah ruh pun yang Allah tiupkan ke dalam rahim seorang wanita kecuali sebelum ditiupkan sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu. Dan awal penyimpangan dan penyelewengan dalam akidah yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah kehidupan manusia terjadi pertama kali ialah di zaman siapa? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Makanya beliau adalah merupakan nabi yang dikatakan dan mendapatkan julukan rasul pertama karena beliau adalah merupakan nabi yang pertama kali mendapatkan mandat untuk memerangi dan mendakwahi manusia dari perbuatan syirik, dari penyelewengan akidah, terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan. Dalam surat An-Nisa ayat 163 Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud az-Zabura inna auhayna ilaika, sungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Misi, prinsip, dasar, akidah, dan agama yang dibawa oleh seluruh Nabi. Fa'budullah wala tushriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan jangan sekutukan Allah dengan sedikit apapun. Ini adalah misi Nabi pertama, Rasul pertama sampai Nabi dan Rasul terakhir. Semuanya membawa misi La ilaha illallah. Walaupun mungkin dalam aturan pelaksanaan peribadahan cabang agama Allah turunkan aturan-aturan syariat sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan perbendaharaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang keadaan umat masing-masing dari setiap nabi yang diutus kepadanya. Mungkin di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang melaksanakan puasa secara wisol, nyambung. Tapi Allah jadikan syariat bagi umat Nabi Muhammad ketentuannya mulai melaksanakan ya kan ibadah puasa dengan menahan diri dari makan dan minum, dahaga, kemudian menjauhi istri ketika fajar shadiq mulai terbit, mulai tampak. Dan diperintahkan kita untuk makan setelah terbenamnya matahari. Di zaman Nabi Musa di antara cara untuk membersihkan najis adalah dengan memotong pakaian. Allah berikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau ada najis jelas ya kan di satu tempat dalam pakaian kita, cukup kita ambilkan air, kita bersihkan, kita menjadi suci. Ada dulu bahkan di antara cara bertobat zaman Nabi Musa adalah dengan bunuh diri. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad diharamkan orang membunuh diri. Dikejar-kejar utang, ya kan? Ingin menyelamatkan diri biar selesai, udah enggak mikir lagi, enggak dikejar-kejar, enggak pusing orang pada nagih utang, akhirnya gantung diri. Dikira selesai masalah sudah. Enggak taunya dia menjeburkan diri ke permasalahan yang lebih besar. Azab Allah ada di hadapan. Makanya prinsip agama dalam akidah, dalam tauhid dari nabi pertama dan nabi sampai nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala satu, semuanya membawa misi. La ilaha illallah Nuh Rasulullah di zaman umat Nabi. Yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini, dia yang akan berbahagia. Di zaman Nabi Ibrahim, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Di zaman Nabi Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Di zaman Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi kok kenapa Nabi Isa bisa beda sendiri? Tuhan Bapa, Ibu, dan Roh Kudus. Padahal dari Nabi yang pertama, Noah, sampai Nabi Ibrahim, ya kan? Sampai Nabi Yahya, semuanya membawa panji, la ilaha illallah. Kok ini bisa beda sendiri? Ada three in one-nya. Tiga kesatuan menjadi satu. Jelas ini adalah merupakan kesalahan dan merupakan kesesatan yang menjauhkan manusia dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam wan nabiyina min ba'di dan nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna dan kami wahyukan juga, ya kan, yang serupa ila Ibrahim kepada Ibrahim, wa Ismail kepada Ismail, wa Ishaq kepada Ishaq, wa Yaqub kepada Yaqub. Ya kan? Wal asba dan anak cucunya Yaqub. Wa Isa kepada Nabi Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atina Dauda Zabur. Kami berikan kepada Nabi Daud kitab suci dan apa? Zabur. Ibnu Abbas pernah berkomentar, ya kan? Ketika menjelaskan ayat ini, dia mengatakan jarak waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi wassalam adalah 10 abad. Ini dijelaskan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah perkiraan sekitar 10 abad. Semua manusia ketika itu masih dalam keadaan bertauhid. Tidak ada satupun yang melakukan perbuatan syirik. Berbuat maksiat, iya mungkin. Kemaksiatan pertama yaitu dengan membunuh dilakukan oleh Habil dan Qabil. Pembunuhan ada, tapi manusia musyrik, manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara tidak ada. 10 abad lamanya. Sedangkan penyebab munculnya syirik pada mulanya dan pertama kalinya adalah apa sebabnya? Sikap berlebih-lebihan dalam menilai orang-orang soleh, seakan-akan orang-orang soleh ini sudah sampai derajat yang tidak mungkin bisa diganggu gugat, tidak bisa dihujat, dan tidak bisa salah, maksum, terjaga dari kesalahan. Padahal yang memiliki sifat maksum itu cuma siapa? Para nabi. Apa kata Imam Malik? Setiap manusia perkataannya bisa diambil dan bisa dibuang. Pendapatnya bisa kita terima dan bisa kita tolak, kecuali siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghuni kuburan ini. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita ambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, baik dia dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan marah, dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan perang. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara dengan hawa nafsunya. Jelas, wama yantiqu 'anil hawa. Tidak mungkin dia berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali itu adalah merupakan wahyu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, penyebab utama, sebab masuk apa ini? timbulnya perbuatan syirik adalah sikap berlebih-lebihan dalam menilai orang-orang soleh dan mengangkat kedudukan makhluk setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian-pujian, kedudukan-kedudukan yang harusnya disandangkan kepada Allah, disandangkan kepada makhluk. Dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, mengomentari tentang ayat surat Nuh ayat 23, waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, orang-orang musyrik, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan dan peribadahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan yang banyak. Dan jangan pula meninggalkan penyembahan kepada Wad. Kemudian, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Siapa mereka ini? Nama-nama siapa ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ini? Apakah hanya sebuah nama yang diada-adakan? Ya ini tahu-tahu orang-orang musyrik ketika itu, baik di zaman Nabi Nuh ataupun di zaman Nabi Muhammad SAW, tahu-tahu tiba-tiba mengambil patung, membuat patung, terus kita kasih nama. Secara serta-merta seperti itu, secara tiba-tiba tidak ada. Nama-nama ini adalah merupakan nama-nama dari orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya agar membangun di tempat duduk mereka beberapa patung dan memberi nama dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Ini kan pahlawan. Ini kan orang yang pernah berjasa kepada kita. Ini kan orang yang betul-betul pernah memberikan seluruh sumbangsihnya untuk kesejahteraan masyarakat, budaya, bagi bangsa dan negara kita. Harus kita sanjung, harus kita agungkan, harus kita muliakan. Setan masuk. Caranya gimana? Buat apa? Patungnya. Atau buat prasastinya. Kita abadikan dengan membuat patung-patung. Simple. Setan ketika itu programnya bukan program jangka pendek. Setan itu paling kuat dan paling sabar dalam merayu manusia. Kalau nggak bisa jadi orang musyrik, nggak apa-apa. Biarkan jadi orang muslim, tapi maksiat. Masih melakukan yang wajib, nggak apa-apa. Yang penting wajibnya campur sama maksiat. Tidak bisa menjatuhkan kepada, ya kan, maksiat. Peringkat berikutnya, apa? Biarkan, lebih mementingkan, ya kan, yang mubah daripada yang sunnah. Terus seperti itu, sekecil apapun yang penting dapat, walaupun 1 real, walaupun 50 halalah. Kalau bisa 1/4 real, 25 halalah, yang penting dapat, enggak rugi. Dan tidak berputus asa siapa itu. Karena programnya apa? Jangka panjang. Sekarang ini, tapi nanti bisa kita jatuhkan kepada perkara yang lebih besar. Makanya usulannya apa? Abadikan dengan membuat patungnya. Nah, ketika mereka telah membuat patungnya, mendirikan patungnya, ya kan, sebagai permisalan dari orang-orang soleh yang dia puja, yang dia hormati, apa ini? Dari nenek moyang mereka. Maka orang yang membuat patung, yang mengusulkan untuk membuat patung, ya kan, generasi yang ketika itu pertama kali membuat patung, ya kan, tidak ada pun satu dari mereka yang menyembah atau beribadah kepada patung tersebut. Patung ini cuma digunakan sebagai apa? Support, penyemangat untuk mengingatkan kita. Jadi kalau kita beribadah tambah semangat. Tapi generasi berikutnya mengambil pelajaran dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya menceritakan tentang keagungan dan kemuliaan orang ini. Nah, ketika generasi yang tadi pertama kali membuat sudah habis, ya kan, dan sudah dilupakan tentang tujuan utama mereka membuat patung tersebut hanya sekedar untuk penyemangat, maka mulai setan memasukkan kepada perkara berikutnya, pengagungan. Terus lambat laun berlalu, generasi terus berjalan dan bergulir. Generasi berikutnya antem masuk apa? Menyembah, dan menyembahnya pun bukan serta-merta nyembah patung itu, tidak, tapi kepercayaan bahwasanya patung itu adalah permisalan dari orang-orang soleh yang pernah hidup di nenek moyang mereka dan bisa menjadi perantara peribadahan mereka dengan Allah. Mereka masih percaya Allah sebagai sang pencipta. Umat Nabi Nuh masih percaya Allah sebagai sang pencipta. Orang-orang kufar Quraisy ketika itu masih percaya dengan Allah sebagai sang pencipta. Cuma permasalahannya apa? Mereka menjadikan perantara-perantara dalam peribadahan kepada Allah dengan orang-orang soleh tersebut yang permisalannya dibuat dengan apa? Dengan patung. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, dan Rasulullah pun memperingatkan kepada kita dan melarang kita untuk bersikap ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 71, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, sebagai kelompok yang pernah diturunkan kitab suci Allah kepada mereka dan nabi-nabi utusan Allah kepada mereka, tapi mereka menyelewengkan dan merubah aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. La taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Lakukan apa yang diperintahkan. Yang tidak diperintahkan selesai. Kita umat Islam cuma berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan. Fastaqim kama umir. Istiqomahlah kamu dalam melaksanakan agama Islam seperti diperintahkan. Kalimatnya kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu dalam melaksanakan Islam seperti diperintahkan. Yang tidak diperintahkan kita tidak punya kewajiban, karena hukum Islam adalah tauqifi. Aturannya datang dari Allah, ketetapannya datang dari Allah. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan untuk kita melaksanakan ibadah tersebut. Jelas. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kamu mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah kecuali dengan benar, yang betul diajarkan dan dicontohkan. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Ingat, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat, ya kan, yang disampaikan kepada Maryam yaitu kun fayakun, maka jadilah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan roh yang ditiupkan kepada Maryam. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan janganlah kalian berbicara tentang trinitas, ya kan. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan Bapa, Ibu, dan Roh Kudus. Jangan sampai kamu berkeyakinan trinitas seperti itu. Intahu khairul lakum, selesai, berhentilah dari ucapan itu karena itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid, karena sungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah, sampai kau katakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Allah beranak, mempunyai anak. Subhanahu an yakuna lahu waladul subhanallahu an yakuna lahu waladul lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi syahida. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Suci. Dia dari anggapan bahwasanya dirinya mempunyai anak karena milik Allah lah semata yang ada di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. An-Nisa ayat 71. Jadi jelas. Dan keyakinan ini pun yang diyakini oleh sebagian umat Islam di zaman kita sekarang. Ketika mereka mengkeramatkan kuburan, memuliakan kuburan, mengagungkan kuburan, dengan membangun kuburan tersebut, enggak cukup dibangun, kemudian dibuat kubah yang besar, tidak cukup dibuat kubah yang besar, kemudian dibuatkan tempat wudunya, tempat parkirnya, berbondong-bondong manusia datang, dan tidak lupa kuburannya dikasih dupa. Melihat dari jauh, tahu-tahu keluar asap kebul dari jauhan. Pernah saya diajak jalan-jalan. Ketika itu mampir, saya nggak tahu, waktu itu masih SMP, diajak jalan-jalan mampir di sebuah apa ini taman rekreasi di Kota Magelang. Ini Pak Edi tahu namanya apa, Taman Kiai Langgeng. Ya, saya anak-anak kan diajak plesir, mau aja, seneng kan. Setelah itu kita masuk, ternyata di tengah-tengah kebun Taman Kiai Langgeng ini ada kuburan. Saya memperhatikan, saya lihat kok dari kuburannya keluar kebun ini, keluar asapnya, terus baunya dupa. Mendekat, wah dipager. Penasaran saya, pingin lihat dalamnya ada apanya, kok bisa keluar asapnya ini, diapain? Akhirnya tentu ada pohon yang miring, kita pun naik ke atas, dilihat, wah taunya ada kembang tamannya warna-warni, ada kebunnya, ada apa semua, ya kan? Ada orang yang masih sungkeman, ada apa semua, nggak tahu ini juru kuncinya dari jauh. Wah! Turun, kita turunlah lari. Dan setelah belajar saya tahu, oh ternyata seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang yang pada berkunjung ke kuburan keramat atau kuburan yang diagungkan. Ternyata Kiai Langgeng ini adalah merupakan tangan kanannya apa, Sunan Kalijaga katanya, yang kebetulan dikebumikan di Magelang. Kemudian kuburannya dikeramatkan, kuburannya apa ini dijadikan sebagai sebuah tempat wisata ibadah, ya kan, dalam rangka, ya kan? Bukan menuduh, karena perbuatannya jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta, berdoa, memohon, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, isti'anah. Memohon kepada Allah di waktu senang maupun sulit, langsung kepada Allah. Jelas kita baca dalam sholat kita setiap waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu lah semata aku meminta pertolongan dalam setiap keadaanku. Ini jelas. Ada orang yang marah, kami ini berkunjung sana bukan untuk beribadah sama sekali, tapi kita sedang memuliakan, sedang mengagungkan orang-orang soleh. Ingat, di zaman Nabi Nuh pun sama dengan prinsip yang Anda sekarang akui. Pertama kali ketika itu mereka tujuannya apa? Mengagungkan. Dari pengagungan itu timbul hulu, sikap berlebihan. yang menyebabkan kamu tergelincir ke dalam sebuah perbuatan syirik. Dan Islam sikapnya adalah menutup seluruh pintu perbuatan syirik. Walaupun bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perbuatan syirik kecil, tapi bukan berarti ya kan sedikit paling buat ngerayu biar pacar senang demi langit dan bumi, demi dalamnya lautan, ya kan? Demi banyaknya perbintangan, ya kan? Cintaku lebih banyak dari bintang-bintang itu. Enggak kepake. Kata orang sini mayan, Pak. Roh enggalek dengan keyakinan Anda tidak bermanfaat, tetap dilarang dalam aturan agama, dilarang, selesai. Karena seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sekecil pintu apapun ditutup oleh Islam dalam seluruh permasalahan kesyirikan ini. Nah, saudara sekalian, jadi jelas kalau orang di zaman jahiliyah itu perumpamaan pengagungannya terhadap orang soleh itu dengan membuat patung. Dan sebenarnya bukan patung aja, dijelaskan juga dalam sejarah Nabi, salah satu tempat-tempat yang dikeramatkan ketika itu oleh mereka adalah kuburan yang dianggap sebagai kuburannya orang soleh. Cuma sedikit orang yang tahu sejarah itu. Nah, kalau sekarang yang lebih terkenal permisalannya apa? Kuburan. Tapi intinya sama. Kalau orang di zaman jahiliyah beribadah kepada Allah dengan perantara dan keyakinan bahwasannya ruhnya, permisalan patung-patung ini bisa menyampaikan ibadah kepada Allah. Nah, di zaman sekarang pun, setelah menjadi seorang muslim, keyakinannya apa? Kalau ruhnya orang-orang soleh ini memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bisa memberikan manfaat dan madharat, untuk bisa menyampaikan ibadahnya, untuk bisa menyampaikan proposalnya. Mungkin janda gak datang lama yang lamar, atau jadi perawan tua, atau biar rezekinya lancar, atau biar wartegnya laris, seperti itu, sehingga susuknya, centongnya itu, ya kan, yang buat masak perlu diisi, dibawa kemana-mana, muter-muter ke Gunung Lawu, ke Gunung Sewu, ke Gunung Merapi, ya kan, tempatnya Mak Lampir, semuanya. Yang penting untuk cari penglaris. Inikah tawakal kepada Allah? Jelas. Nah, semua ini disebabkan karena bercampur aduknya antara perkara yang hak dan yang batil. Setan pinter. Perkara yang batil tapi dikemas dengan keindahan, ya kan? Riba tidak dikatakan riba. Karena terlalu keras kalau kamu katakan riba, dikatakan bunga. Istilahnya lagi banyak kan, buat gaji pegawainya, buat beli kertasnya, buat ngeprintnya, buat komputernya. Jadi makanya kita buat bunga. Haram tetap haram. Minuman keras bukan lagi dinamakan khamr, macam-macam, ya kan? Whisky namanya Johnny Walker, ya kan? Kalau di Indonesia ada rem kapal, ya kan? Ada Jidi Khair itu, kakek yang baik, baik hati. Dan lagi, macam-macam lagi, ya kan? Bintang Kejora dan lain sebagainya. Dihiasi supaya tidak, ya kan, langsung. Makanya kan ganti-ganti. Dari mulai pelacur, ganti WTS, kurang pas, ya kan? Ganti sekarang PSK. Dan disebutnya bukan dengan pakai singkatan lagi, biar lebih sopan. Statusnya sama. Jual di selesai. Haram tetap hak, tetap haram. Dukun enggak dikatakan dukun lagi, tapi dikatakan paranormal. Ya kan? Atau orang pintar. Bayangkan, orang yang jerumuskan kepada perbuatan syirik, dia ngomong orang pintar. Nggak mikir umat Islam Indonesia, yang penting sembuh. Mau caranya syirik, enggak, yang penting saya sembuh. Nggak ingat firman Allah. Ya kan? Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, yang ngasih sembuh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ke dokter, itu adalah ikhtiar. Minum obat juga ikhtiar. Usaha kita untuk mencari kesembuhan. Seperti seseorang berikhtiar juga mencari kesembuhan dengan Zam-zam sebagai air yang penuh dengan berkah. Dan ketetapan berkahnya itu ditetapkan dengan nas wahyu yang jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Terus bukan berarti zam-zam buka cabang, diampel buka cabang ya zam-zam, ya kan, nanti di tempat kuburan keramat lagi buka cabang lagi air zam-zam, terus seperti itu. Nah, hal ini tidak akan terwujud, ya kan, kecuali dengan adanya dua perkara, yaitu mencintai orang-orang soleh. Ini gambarannya, kemasannya, atas namanya apa, pertama kali mencintai orang-orang soleh. Untuk itu mereka ciptakan patung, ya kan, permisal orang-orang soleh tadi sebagai ungkapan kecintaan dan kesukaan untuk melihat wajah-wajah mereka. Ini kemasannya. Padahal, ya kan, seperti ketika kita ngambil teletong, ya kan, kotoran sapi tapi ditutup pakai, ya kan, kado yang bersih disemprot minyak wangi atau apa, tapi dibuka apa, breng, bau. Kemudian yang kedua, bahwasanya ahli ilmu dan agama menginginkan agar hal ini, ya kan, kebaikan, yaitu dapat menjadikan lebih bersemangat dalam beribadah. Tetapi keinginan ini berubah, ya kan, setelah mereka tidak ada menjadi apa, kesyirikan dan penyembahan kepada selain Allah. Pertamanya cuma untuk memberikan semangat. Nah, maka kita bisa menyimpulkan di sini bahwa orang yang ingin memperkokoh, memperkuat agamanya tapi dengan perbuatan bid'ah, dengan cara bid'ah, maka sesungguhnya bahaya dan efek negatifnya lebih banyak daripada manfaat dan efek positif. Anda memperkuat agama itu bukan dengan perbuatan bid'ah. Tapi Anda memperkuat agama adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tersebut dilaksanakan dengan secara ikhlas dan mengikuti prosedur dan petunjuk yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara yang benar untuk kita memperkokoh keagamaan kita. Nah, seperti ini pulalah orang-orang yang berlebihan terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang harus kita agungkan, jelas. Kita muliakan. Karena dia adalah utusan Allah. Tapi pemuliaan pengagungannya ada batasnya. Tidak bisa pemuliaan dan pengagungan milik Allah kita sandangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah pemberi, ya kan, pembuka pintu kesulitan. Engkau adalah pembuka, ya kan, jalan kegelapan. Engkau adalah sifat-sifat Allah disandangkan kepada manusia, tidak boleh. Apakah Anda tidak belajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama lain? Yang nama-nama itu adalah merupakan pujian yang sesuai bagi dirinya sebagai seorang Nabi. Mustafa, Ahmad, Al-Hashir. Apa makna Al-Hashir? Yang mengumpulkan manusia untuk menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang melebihkan Rasulullah SAW dengan dasar katanya kecintaan, pengagungan Rasul, sehingga mereka memperingati sejarah maulid atau kelahiran Rasulullah SAW. Nah, ini kita singgung lagi, padahal kita tahu seluruh ulama sepakat bahwa maulid Nabi tidak pernah diperingati di masa Rasulullah SAW ketika beliau hidup, tidak juga di masa pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin, tidak juga pernah ada satupun dari sahabat yang melaksanakan acara ini, tidak juga kurun terbaik dari tabi'in, para muridnya sahabat, atau tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Silahkan cari dalam sejarah, kalau ada yang bisa menemukan, hebat. Khulafa' Ar-Rasyidin, ya kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kan, berkumpul di Masjid Nabi Muludan. Cari, buktikan mana sejarahnya. Dan kita tahu bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan mereka yang terbukti dan terrealisasikan. Mereka pernah menghadapkan dada-dadanya sebagai tameng untuk Rasulullah dari panah-panah yang mengarah kepada Rasulullah, menjadikan punggung mereka sebagai tameng dari besetan-besetan pedang. Kisah Abu Bakar satu aja, ketika menemani Rasulullah SAW di gua di Hira. Sebelum masuk gua, jangan masuk dulu Rasulullah, teliti dulu. Kenapa? Takut barangkali ada binatang buas yang pertama kali diterkam saya dulu, sebelum engkau wahai Rasulullah. Ada orang seperti ini? Terus orang seperti ini lupa untuk memberikan peringatan atau melakukan peringatan kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Ada lubang, dia sobekin bajunya untuk menutupi lubang-lubang itu, karena itu lubang-lubang kalah ceking. Ada satu lubang yang tersisa, sudah habis. Dia taruh kakinya, sehingga disengat dalam keadaan Rasulullah tidur di bahannya, dan menahan rasa sakitnya, dan tidak terbangun kecuali karena keringat dari dia menahan rasa sakit yang menetes di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya Abu Bakar? Aku tersengat. Saya tidak mau kau terbangun, boleh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang jalan di samping kanannya, kadang jalan di samping kirinya, kayak gitu. Kenapa kamu seperti itu? Barangkali ada orang yang mana, biar saya dulu yang kena. Orang seperti ini lupa untuk memperingati, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk memperingati Rasulullah SAW, hari kelahiran yang mengadakan ulang tahun Rasulullah. Di zaman ini, itu ada sesuatu yang menghalangi? Bagi mereka tidak ada sesuatu yang menghalangi sedikit pun. Lalu kapan peringatan maulid Nabi ini, ya kan, diadakan, dan siapa yang pertama kali mengadakannya? Al-Makrizi, seorang ahli Islam, ahli sejarah Islam, dalam bukunya Al-Khutat, menjelaskan bahwa maulid Nabi mulai diperingati pada abad ke-4 Hijriah, di zaman dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyun ini mulai menguasai Mesir sekitar tahun 362 Hijriah, dengan rajanya yang pertama yang bernama Al-Mu'izz lidinillah. Di awal tahun menaklukkan Mesir, dia membuat 6 perayaan hari sekaligus. 6 perayaan: hari maulid Nabi, hari maulid Ali bin Abi Thalib, hari maulid Fatimah, hari maulid Hasan, hari maulid Husain, dan hari maulid lahirnya raja itu sendiri yang berkuasa. Kemudian masuk tahun 487 Hijriah, pada masa pemerintahan Al-Afdal, peringatan 6 hari lahir ini dihapuskan dan diperingati apa? Dan tidak diperingati lagi, sempat vakum. Kemudian raja ini meninggal sekitar tahun 515 Hijriah. Nah, pada tahun itu juga dilantik raja baru dengan nama dan gelar Al-Amir. Apa ini? Li'ahkamillah. Dan dia kembali yang menghidupkan peringatan maulid tersebut, ya kan? Dan terus begitu seterusnya maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Yang jatuh pada 12 Rabiul Awal yang selalu diperingati itu, dari tahun ke tahun hingga zaman sekarang terus menyebar luas. Padahal ulama sendiri berbeda pendapat tentang tepatnya kapan kelahiran Nabi. Kalau hari Seninnya jelas, tapi tanggal berapanya? Dan ulama kontemporer sendiri seperti Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu malah merojihkan 9 Rabiul Awal, hari kelahiran. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak pernah sama sekali melakukan peringatan seperti itu. Nah, sedikit hakikat dari dinasti Fatimiyun ini, biar kita lebih jelas. Abu Syamah, ahli hadith dan tarikh yang wafat 655 Hijriah, menjelaskan dalam bukunya Raubatain bahwa raja pertama dinasti ini berasal dari Maroko, dan dia bernama Sa'id. Setelah menaklukkan Mesir, dia mengganti namanya menjadi Ubaidillah. Makanya disebutnya rajanya adalah Bani Ubaid Al-Qaddah, ya? Dan mengaku berasal dari keturunan Ali dan Fatimah, dan pada akhirnya memakai gelar Al-Mahdi Akan tapi para ahli nasab menetapkan dan menjelaskan bahwa sungguhnya dia berasal dari turunan Al-Qadah yang beragama Majusi, dan pendapat lain menjelaskan bahwa dia adalah seorang anak Yahudi yang bekerja sebagai pandai besi dulunya di negeri Syam. Dan berkeyakinan Syiah batininya. Secara zahir Syiah, tapi batinnya adalah zindik, dijelaskan oleh para ulama. Kita tahu. Nah, kalau nggak pernah ada yang mengadakan dari generasi terbaik, orang terbaik, apa kita lakukan? Seperti itu. Sebenarnya simpel sekali. Cuma justru kita yang berbicara seperti ini malah dikatakan apa? Oh, ini orang pikirannya dangkal masalahnya. Ilmunya dangkal. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa ilmunya dangkal. Abu Bakar dangkal, Umar dangkal, dan seluruh sahabat 10 orang yang dijanjikan masuk surga dangkal. Ya kan pemikirannya, kenapa? Enggak ada yang peringatin Maulid Nabi. Ya kan? Sehingga Anda seperti orang-orang Bani Fatimiyah, Bani Kuturnya Ubaid Al-Qadah, setelah 400 tahun meninggalnya Nabi baru mengadakan acara tersebut. Ya. Sedikit ini sebagai tambahan. Dan mereka dengan bid'ah ini sebenarnya menginginkan kebaikan. Alasannya kan gitu, orang yang melakukan kebaikan, oh ini kan baik. Akan tapi dampak negatifnya lebih besar daripada faedahnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dibaca oleh Bukhari, la tatruni. Apa kata Rasulullah? La tatruni. Apa makna al-itra di sini? Wal ifrat fil madih wa mujawazatil had fihi. Wa qila huwa al-madih bil batil wal kadhib fihi. Al-itra itu artinya apa? Memuji dengan melampaui batas kepada orang yang dipuji melebihi kedudukan sebenarnya. Dan disebutkan maknanya al-madih bil batil. Memuji dengan kebohongan, bahkan berbohong dengan kebatilan. Makanya Rasulullah bersabda kepada kita semua, la tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji diriku. Kama ataratin Nasara bna Maryam, sebagaimana orang-orang Kristen, orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam secara berlebihan sehingga menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Menyampaikan kedudukannya kepada anak Tuhan. Padahal jelas sifat Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan diperanakan. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innama ana abdu. Ingat, aku itu cuma hamba Allah. Faqulu, kan katakanlah Abdullah wa rasuluh. Aku ini sebagai hamba Allah dan rasul. Dan kita bisa lihat bagaimana Al-Qur'an memanggil Rasulullah dengan kalimat abd, hamba. Kok kamu bisa memuji pembuka kesusahan, pembuka kesulitan? Siapa yang buka kesulitan? Siapa yang memudahkan? Siapa yang mengucurkan rezeki kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ashabus sunan, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Hindarilah berlebih-lebihan dalam agama, dalam menyikapi orang-orang soleh, karena sungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap hulu, sikap berlebih-lebihan. Karena orang-orang Arab, ya kan, ketika itu mereka adalah orang-orang yang menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang waktu itu ketika itu masih murni, hingga datanglah siapa? Amru ibn Luhai al-Khuza'i. Ini orang yang pertama kali membawa patung dan menancapkannya di Mekah, di Hijaz. Amr bin Luhai al-Khuza'i. Maka dia rubah agama Nabi Ibrahim dengan mendatangkan berhala-berhala ke tanah Arab, utamanya ke negeri Hijaz. Lalu berhala-berhala tersebut disembah selain Allah, dan menyebarlah perbuatan syirik secara luas di negeri Arab, di negeri yang apa ini, Mekah yang suci ini dan sekitarnya, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, mengikuti agama tauhid, agama yang dulu Nabi Ibrahim juga pernah diutus dengan tauhid tersebut. dan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh hingga kembali tersebar agama tauhid, ya kan, di Jazirah Arabia, dan hancur berantakan seluruh berhala, dan Allah sempurnakan Islam sebagai agama mereka, dan Allah cukupkan nikmat-nikmatnya bagi mereka. Ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Zaharul haq wa zahaqal batil, innal batil kana zahuqa. Telah tampak kebenaran. Patung-patung yang kamu anggap sebagai orang-orang soleh yang pernah kau jadikan perantara, dihancurkan. Telah tampak kebenaran. Dan hancurlah kebatilan. Sungguhnya, kebatilan itu pasti akan hancur. Nah, hal tersebut berlangsung sesuai dengan jalan Rasul. Ya kan, pada abad yang terbaik dari permulaan umat Islam hingga tersebar luasnya kebodohan pada abad-abad belakangan ini, ya kan? Dan masuknya pengaruh agama-agama lain yang mengintervensi, banyak kan, seperti di kalangan umat Islam Indonesia sendiri, banyak aturan-aturan agama Hindu yang masuk dalam agama Hindu dan dilakukan oleh umat Islam. Kalau kita mau tanyakan, ya kan, kalau hamil 7 bulan pitonan, pernah nggak Rasulullah ngajarkan pitonan anak-anaknya, anak perempuannya pada hamil terus 7 bulan buat acara pitonan, ya kan? Nanti ada acara lagi kalau lahir, ketika lahiran, wah, anaknya ditaruh di kurungan, dikasih tempe, tahu, emas, ya kan? Ini nanti kalau udah umur segini megangnya mana, nanti ada umur segini ada acaranya lagi, menginjak ini ada acaranya lagi. Sampai disibukkan dengan, ya kan, isinya selamatan dok. Mobil ditabrak jeder, oh belum diselamatin, lupa, ya kan, besoknya tabrak lagi. Dananya nipis, ah cukup, udah selesai. Islam memerintahkan sedekah, bukan selamatan. Sedekah ada yang wajib zakat, ada yang sunnah. Mau berangkat haji harus buat selamatan, ya kan? Mati buat selamatan, enggak cukup, terus dikejar sampai 1000 kali aja dikejar. Enggak, penjahat besar. Kalau kita lihat, pernah Islam mengajarkan seperti itu? Inna dina yusra, agama mudah. Sudah si mayitnya utang, utangnya belum dibayar, sudah utang lagi buat selamatan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, habis. Padahal hukum waris tidak boleh dibagi kecuali setelah hutang selesai. Ini kenyataannya kita dapatkan, kan? Sehingga tersebar luasnya kebodohan pada abad belakangan ini, ya kan? Dan kembalilah syirik tersebar luas di kalangan umat manusia karena para pengajak, ya kan, ke arah kesesatan tersebut, dan orang-orang yang mengkomersialkan, yang mencari duit, ya kan, kemudian mulai dibangun, ya kan, bangunan-bangunan di atas kuburan dengan alasan katanya memuliakan wali atau orang soleh dan pengakuan rasa cinta mereka kepada orang-orang soleh tersebut, maka dibangunlah bangunan di atas kuburan, ya kan, maka jadi masjid tapi ada kuburannya, ya kan, dan menjadikan apa ini, acara-acara yang lainnya, ya kan, takarruf, berdoa, minta pertolongan, berkorban, bernazar, ya kan, tapi dilakukan di situ. Sedangkan kalau kita lihat Rasulullah SAW, pernah sahabatnya datang mau menyembelih berkorban, Rasulullah tanya, kamu mau korban di mana, tempat tersebut? Iya, tempat tersebut pernah dijadikan lebaran nggak, Pak, sama orang-orang musyrik atau tempat yang dulu pernah dikeramatkan oleh orang-orang musyrik. Kalau belum pernah, gak apa-apa. Tapi, kalau tempat itu pernah dijadikan, jangan sampai Anda melakukan di tempat yang pernah dilakukan penyelenggaraan hari raya oleh orang-orang musyrik ataupun oleh penyembelihan kurban oleh orang-orang musyrik. Kenapa? Untuk menutup itu perbuatan syirik. Nah, mereka menyebut perbuatan syirik ini sebagai alat untuk tawassul kepada orang-orang soleh. Bukan gak boleh tawasul, ada aturan tawasul dalam Islam. Anda bertawasul kepada orang soleh pun. Para sahabat dulu bertawasul kepada Rasulullah, tapi Rasulullah masih hidup. ada di hadapan mereka. Dan praktek Umar secara langsung. Kita perhatikan kalau bertawasul kepada orang mati itu boleh, maka ketika itu Umar bertawasul kepada Rasulullah. Tapi ternyata yang didatangkan oleh Umar siapa? Ibnu Abbas. Ini paman dari nabimu ya Allah. Paman dari utusanmu. Dahulu ketika Rasulullah masih hidup, kita bertawasul kepada nabimu, kepada Rasulmu. Tapi dia sudah meninggal. Dan sekarang di sampingku ada paman dari utusanmu. Kami bertawasul melalui paman Rasul. Masih hidup, ada di sampingnya. Ibnu Abbas berdoa. Abbas, ya kan? Bin Abdul Muttalib berdoa. Ini enggak apa-apa tawasulnya seperti ini. Kalau bertawasul kepada orang yang mati boleh, maka lebih mulia mana? Tawasul kepada Abdullah bin apa? Kepada Abbas bin Abdul Muttalib atau kepada Rasulullah? Siapa Abbas dan siapa Rasulullah? Jelas kan? Tapi memang dasar nafsu, bahwa ini makanya kata Imam Sufyan Tsauri, Anda menyadarkan orang yang melakukan perbuatan bid'ah lebih sulit daripada Anda menyadarkan orang-orang yang melakukan maksiat. Seperti itu. Nah, dikatakan sebagai tawasul kepada orang soleh, kemudian tawasul kepada amal soleh juga boleh, tawasul kepada apa? Tawasul kepada orang soleh, tawasul kepada amal soleh, orang soleh tahu masih hidup syaratnya, kemudian kepada amal soleh kita, kepada nama-nama dan sifat Allah. Ada tiga macam. Silahkan pilih. Halal semuanya masyru. Yang dikejar satu. Yang diharamkan. Tawasul kepada orang mati. Padahal mereka sendiri sedang bertanggung jawab untuk amal perbuatan mereka sendiri. Nah, sebagai bukti rasa cinta terhadap mereka, ya kan? Jadi mereka menyebut syirik ini sebagai alat tawasul kepada orang-orang soleh dan sebagai bukti rasa cinta mereka terhadap orang-orang yang mereka tawasuli itu bukan menyembahnya seperti perkiraan kebanyakan mereka, ya kan? Mereka lupa bahwa keyakinan seperti ini adalah merupakan argumen yang pernah diutarakan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu ketika mereka mengemukakan alasan ketika diperingati oleh Rasulullah ketika mereka menyembah berhala. Alasannya sama. Kami tidak menyembah. Kami cuma mengagungkan. Kami beribadah kepada Allah melalui perantara ruhnya orang-orang soleh ini. Seperti Allah berfirman dalam surat Az-Zumar mengabadikan perkataan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah melainkan supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami enggak menyembah, cuma kita jadikan perantara saja untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan dengan syirik seperti ini yang telah menimpa manusia tempo dulu dan sekarang, mayoritas mereka beriman terhadap tauhid rububiyah. Orang Jahiliyah pun kalau kita lihat mereka beriman dengan tauhid apa? Rububiyah. Tauhid ketuhanan. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yusuf dan ini sebagai penutup bagi kajian kita malam hari ini, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Mereka beriman, tapi cara mereka dalam beriman kepada Allah salah. Makanya Allah utus Nabi Muhammad untuk membenarkan cara ibadah mereka. Supaya mereka bisa beribadah dengan secara benar sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah tidak menerima perantara-perantara dalam peribadahan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.